Pugagalaira taya postel 35. Ai piga pa sio oi ka Antioquia sibara ka Yudea pangantoman rangan sa alei kuarangan. Keta tu sunat kam siripot sitone akenen Mose tak momoi numa arau kam. Tak magulai pajokolat samba pa ukelat Paulus samba Barnabas katu Buddha. Kalepakat nia kewake rangan iye si Paulus samba si Barnabas samba piga pa kata lagada sa pa amian masih tagen ake te apostel samba te baja ka Yerusalem masih tiboy pangalajan nekne. Taro ake rangan sia sa pa amian ka enungan tui sia. Sila jirangan Penisia samba Samaria nunu ake rangan seda katu babauna pa tuadda si puarat sabulungan. Bailiu mangka magadda sa alei seda. Kele arasenge ka Yerusalem roroi rangan sia sa pa amian samba te apostel samba te baja. Menua kerangan leu sangamberi sigala teka manua kalulut tu Buddha. Nyageti rio piga patai Kristen sibara kerubeyat parise siburu kuarangan. Buita tu sunat le sia samba ratut surukat Mose. Lepa purapat rangan te apostel samba tai baja masih pati boiji pengalayan nek-nek. Kela ai mauju arapau kele rio si Petrus kuanangan kamatada. Ale sasaraina. Anuagayan kam kapanandat niya pele ay pili aku tay kamanua katalagamui bule ku paarep katuareman simaeru kasabang sabagay rama tonembaga. Tay kamanua lew siagay patuat siri manua ay munengakean sisilo na siya kabagat kakauna kasia ketsat sipunenan kelew kasita sambat ay igat sita kasia lepa alina ake patuada kalulut tonembaga. Oto angoy nu sibokam tay kamanua kinineget nu kau kambay ratedda katetekada sipasi ului beringan tay kebukatta ele sita ta omoy ta bayrat niya tapoy matonembagatta kalulut katetbagat Tuan Yesus le ioy tama araw kiseda leusia. Pumemengrangan sangamberis parururu are pirangan si Barnabas sama si Paulus ranunuake sangamberi kerek sama kiseyet sigalay tay kamanua. Kata lagat bangsa bagai kalulut tu Buddha. Lepa arapanibo kuanangan si Yakobus. Ale sasaraina arebake kamkaku. Ai koloakean si Simon kapanandat nia pele ai pakoinongan katet baga nia te kamanua ka bangsa bagai iala katalagada bailiu bangsa nia. Sangamberi nia nekne pasesele kasiniboira tai nabi gele situ surat pasat nekne momoyaku minca kurio ake minca sapo dapit sima bubukat samba simararagat kupaeru samba kuparon minca bule sangamberi siri manua sabagai masigaba si Tuhan samba bangsa bagai sinogaiku bailiu bangsaku kisek te ngangan Tuhan sigalai sangamberi nia nekne sima agai barania kasiburu pele oto siripot kapatuatku. Tak tugege jake bagadda bangsa bagai si totoili katai kamanua. Tapoi surat nan le takakau kasia. Tangan trusia bui rakom komen si buluakenen kabuluat. Rarewake tubuda kapu umunan. Samba bui rakom tarimeu si petsut. Elek mukom logau. Aipoi surukat Mose. Barania kasiburu pele atungan tomanakean kasenen lagai. Samba tuba saake senen gogoi sabat ka uma parurukat. Ia geti teu ake rangan te apostel samba te baja. Samba sangalio pa amian rapili piga pa katalagada. Konia kenen ka Antioquia ale Paulus sama Barnabas. Pilirangan si Yudas si Puoni Barsabas samba si Silas. Ruada nekne ia te si kebukat katalagat sa ale. Kaurangan raabit surat kise ngangania. Salam sibara katai apostel, samba tai baja, samba sasaraina mui, kakam sasaraina ka Antioquia, Siria, samba Kilikia, sibara ka bangsa bagai. Aku arem ankai, ai piga pak sibara kakai masih gejake bagamui, samba masih pageu-geu patuat mui, kalulut nganturada. Nek-nek tak sibara kangangamai. Nyate aku tewake kai kakeret baga, kupili kai piga pak sia koinya kenen kakam, masih pa alei kelibet bagamai, si Barnabas samba si Paulus, nyate siri manua si pasikakau engania, kalulut onin Tuhan ta Yesus Kristus. Oto ku koinya kekai si Yudas samba si Silas, bule sia leu masih sege ake tiboyet mai kakam. Ai teu ake an poi ketsat si punenan samba kai leu masih teu ake, bui kutupai kai sane nia bayratet mui, sarat nenele besi akenen mai. Bui nu komkam komen si bulu akenen kabuluat, bui nu komkam logau, bui nu komkam tarimeu si petsut, samba masyare wake tubu kapu umunan. Kek nu jago kam tubu mui kasangan beri nekne, anu galayake an kam si maeru, bule maron kam. Lepa ara paroro, tui si Yudas sama si Silas rai ke Antioquia. Duru ake rangan pa amian sedda, segi ake rangan surat katu Buddha. Kele arabasa surat nenda, mangka nangan bagada kalulut pusi biat kabangania. Si Yudas sama si Silas, nabi lepo isia, maigi arakau tiboyet masih pengantoman saale, samba masiron nake patu ada. Kele ay mahuji waiso arakudu sedda, oba ake rangan saale ratoli kairut baga, kasih pasikokoniake sia. Si Silas geti ioba lempudu ke Antioquia. Tapo si Paulus sama si Barnabas mukudu pelek sia ke Antioquia. Samba maigi sebagai masih gelayake samba masih sege ake tiboyet Tuhan. Pasat pigang agogoi pa kuanangan si Paulus kamatat Barnabas. Sita kam tabalo kam saale kasenin lagai kasih parepta tiboyet Tuhan. Bule taico kipa galai tu Buddha. Oto si Barnabas, yoba yambit si Yohanes, si Pooni, si Markus, si Paulus geti, ta apa sese kabagania itu ambit si Markus, aikad diwake poisia kapampilia, samba tak yoba masih paalisia kagalajet. Kalulun nek-nek, pagoluk rangan si Makope, pat pasarah rangan, alak nangan si Markus, alenia si Barnabas, eisia mulajo ka Siprus. Pilinangan si Silas, kasia si Paulus, tuisia lepa arasik ake sia sapa amian, kakatet bagat Tuhan. Gejengirangan Siria samba Kilikia, paronrangan patuada sapa amian sedda.